افتتحت على طيب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Wahai manusia, ditujukan kepada seluruh manusia untuk bertakwa kepada Allah, kepada Rabbmu. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia agar mereka bertakwa kepada Rabb mereka. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan mereka. Ini sifat kasyifah kata sebagian ulama. Artinya juga sebagai illat, kenapa, atau ini menerangkan tentang sifat Rabb tersebut, yang itu merupakan sifat melekat, bahwa Rabb yang kalian bertakwa kepadanya itu, dialah yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Allah ciptakan dari tanah. Nah, sebagian dinukil oleh sebagian mufassir dari Ibnu Abbas, manusia itu, laki-laki itu diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah sehingga nahmahnya, syahwatnya, kecenderungannya itu suka kepada tanah, suka kepada usaha mengolah tanah, bercocok tanam. Nah, wa khalaqa minha zawjaha, dan dialah yang menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya, istrinya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari bel, dari tulang rusuk yang paling bengkok sebelah kiri. Nah, karena itu, karena mereka dinukil dari Ibnu Abbas, karena laki perempuan itu diciptakan dari laki-laki, maka syahwatnya, kecenderungannya kepada laki-laki. Maka kata beliau, jaga nisa'akum. Ya, jaga nisa', anak-anak, ini perempuan-perempuan kalian, istri, anak, saudara, bibi, ibu, jaga. Nah, wattaqullaha wa batha min rumar rijalan katsiran wa nisaa'a, dan menyebarkan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini berketurunan dari kedua pasangan tersebut. Disebutkan oleh mereka juga sampai 40.000 pasangan. Anak cucu Adam, sekali lahir bunda apa, ibu kita Hawa lahir kembar dua, nanti kemudian lahir lagi kembar lagi, begitu seterusnya, ya. Nah, qala wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang kamu saling meminta dengannya dan arham. Dan arham, dan bertakwalah, takutlah, peliharalah, jagalah urusan silaturahmi, perhatikan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, takutlah, takwalah kamu kepada Allah yang kamu selalu meminta dengannya, saling menyebut. Kadang-kadang dalam ucapan kita, as'aluka billah, kalimat-kalimat seperti itu maksud beliau. Ya, yang sebagian ulama menyebutkan maksud dari kalimat firman Allah ini, yakni seringnya dalam ucapan-ucapan itu, as'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Yang ini dalam pelajaran Fathul Majid sudah lewat. Kalau dalam perkara-perkara yang membahayakan itu tidak boleh dipenuhi. Baik. Qala wal arham, yakni takutlah, jaga, bertakwalah kamu dalam urusan al arham, yakni menjaga silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah selalu mengawasi kamu. Allah itu raqib, mengawasi. memantau. Disebutkan oleh sebagian yang dianggap apa namanya ahli tafsir, ayat ini yang pertama ini menerangkan tentang kekuasaan apa namanya dengan ayat yang terakhir menunjukkan kekuasaan Allah dan maha luasnya pengetahuan Allah. Ayat yang pertama ini meliputi tentang kudrah Allah yang mencipta dan mengatur segala sesuatu, dan di akhir kata mereka yaitu terkait dengan menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang memperhatikan ayat ini, apalagi perintah-perintahnya, harus seharusnya mereka betul-betul menjalankan perintah tersebut dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya. Baik, qala Syekh rahimahullah iftataha ta'ala hadhihi surah bil amri bi taqwa. Allah membuka surat ini dengan perintah takwa kepada Allah. Wal hath ala ibadatihi. Tersirat di situ untuk mendorong juga untuk beribadah kepada Allah. Wal amru bisilatil arham, dan perintah untuk menyambung silaturahmi, kekerabatan. Wal hath ala dzalika. Bagaimana disebutkan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Menjaga silaturahmi. Ini sering juga terjadi di masa dulu itu, ketika pemboikotan apa namanya terjadi perjanjian Hudaibiyah, ataupun terjadi pernah musyrikin Quraisy mengalami paceklik, mereka meminta kepada Rasulullah, mengingatkan Rasulullah tentang silaturahmi, hubungan kekerabatan di antara mereka. Ya, jangan sampai anak-anak keluarga bibimu, keluarga pamanmu sengsara. Nah, ini mereka mengingatkan seperti itu dengan menyebut, mengingat, membangkit-bangkit hubungan kekerabatan. Sementara mereka justru paling sering melanggar. Tapi Rasulullah SAW ya, melupakan apa yang mereka yakni lakukan, tapi tetap beliau penuhi. Ketika terjadi pekeringan, ya, beliau mendoakan musyrikin Quraisy mendapatkan masa-masa seperti yang dialami Fir'aun. Nah, ketika sudah mulai berjalan lama, ya, orang musyrikin khawatir ini betul habis nanti mereka. Akhirnya mereka mengingatkan Rasulullah SAW. Ya, ansudukallah wa ansuduka bilarham. Ya, kami ingatkan kalian, engkau dengan silaturahmi, dengan kekerabatan yang ada. Ya. Nah, dengan pihak-pihak Quraisy itu, suku-suku yang ada di masyarakat Quraisy ketika itu ada pertalian dengan Rasulullah SAW. Nah, bahkan bukan hanya dari kalangan bangsa Arab, ya, bukan hanya dari kalangan bangsa Arab, seluruh dunia, dalam artian darah Rasulullah itu ada darah Ajam, ya, darah Ajam ada, darah Arab ada, darah Mesir ada, darah Yaman ada. Ya, itu Rasulullah SAW semua. Jadi, nah, ya, kalau dari sisi itu saja, entahlah, beliau diutus bukan hanya khusus untuk orang Arab. Qala wa bayyana sabab ad-da'il mujib li kullin min dalik. Kemudian Allah di dalam ayat itu menjelaskan faktor yang mendorong, yang mengharuskan. Wa annal mujib li taqwahu li annahu rabbakum alladhi khalaqakum. Yang mengharuskan agar mereka bertakwa itu, yang menuntut mereka untuk bertakwa, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka, Rabb kamu, yang mentarbiyah kamu, yang telah menciptakan kamu. Ini sifat yang pertama. Makanya di kalangan ahli kalam juga menjadikan ini sebetulnya sifat yang pertama yang disebut, yang sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, untuk membedakan antara yang berhak disembah dan yang tidak berhak disembah. Khalq, mencipta. Makanya di dalam beberapa ayat Makkiyah, ayat-ayat yang apa namanya turun sebelum hijrah, tentang ini digiring orang-orang yang membaca, yang mendengar itu, masyarakat Quraisy musyrikin ketika itu, untuk mengakui, ya, untuk membangkitkan maklumat mereka. Mereka menyadari bahwa Allah pencipta satu-satunya di alam semesta ini. Nah, kenapa kalian menyembah, mempersekutukan Allah dengan mereka? Alladzi apa namanya? Lam yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Sama sekali mereka tidak bisa mencipta. Dan mereka justru diciptakan. Kenapa kok kalian jadikan mereka ini sebagai sesembahan? Itu dibenturkan mereka dengan kenyataan yang ada, digiring mereka untuk kembali kepada fitrahnya. Kita lihat kisah apa namanya ketika Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun kada qalbi an yatira. Mendengar Rasulullah membacakan ayat tersebut, hampir jantungku lepas, kata Jubair bin Mut'im. Itulah awal masuknya iman ke dalam hatiku. Mulai dia mikir, iya ya, apakah mereka itu tercipta tanpa ada yang menciptakan mereka, atau mereka bisa menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Nah, mereka dahulunya tidak ada. Bagaimana mungkin bisa tercipta tanpa ada yang menciptakan? Bagaimana mungkin mereka menciptakan dirinya sendiri padahal mereka dahulunya tidak ada? Nah, ini dijadikan oleh mereka sebagai sifat pertama. Kamu lihat siapa yang kamu sembah. Hatta yang dijadikan tujuan doa Nabi kita Muhammad SAW, beliaukah yang menciptakan alam semesta? Diajak. Nah, taib. Allah kita dalam persaksian kita pun juga kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduh, hamba Allah, bukan rob. Beliau marbub, diatur, diperintah, dilarang, jadi dilindungi, dibela. Qala rahimahullah wa razaqakum, dan yang menciptakan, yang memberi rezeki kepada kamu. Wa rabbakum bi ni'amihil azimah, rob yang mentarbiyah kamu, membina, memelihara kamu, ya, menjaga kamu, mengawasi dengan kenikmatannya, ya, membuat kamu tumbuh berkembang sempurna, bertahap sampai pada tingkatan yang sempurna. Rabbakum bi ni'amihil azimah, dengan nikmat-nikmatnya yang besar. Allati min jumlatiha khalaqakum, yang diantara nikmatnya yang terbesar itu dia menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari satu jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Liyunasibaha, supaya bersesuai dengannya. Wahya fayaskuna ilaiha, lalu dia menjadi tenang, dekat dengannya. Kenapa? Sama jenisnya, dalam artian sama-sama manusia. Makanya tidak dipasangkan, tidak ada. Ya, kalaupun ada tuh enggak tahu enggak anehnya gimana ini manusia dengan jin, ya. Nah, watatimu bidzalika ni'mah, yang dengan itulah sempurna kenikmatan, tidak sendirian. Wa yahsul bihi surur, terwujud kegembiraan. Wa kadzalika minal mujib ad-da'i li taqwahu tasaulukum bihi wa ta'dhimukum. Demikian pula termasuk yang diantara yang wajib yang mengharuskan kamu bertakwa kepada Allah itu adalah seringnya kamu tasaul, saling meminta di antara sesama kamu dengannya, dengan Allah. Wa ta'dhimukum, dan pengagungan kamu kepada Allah. Ini ketika kamu minta as'aluka billah, nah, orang yang mendengar itu punya sifat ta'dhim juga kepada Allah, dia mau meluluskannya, memberikan apa yang diminta. Dan itu menunjukkan sikapnya dia ta'dhimnya kepada Allah ketika orang lain. Tapi catatannya tadi, kalau tidak memberikan mudharat dan tidak melanggar syariat atau yang lainnya itu boleh. As'aluka billah, misalnya dia penjaga apa namanya baitul mal kaum muslimin, bendahara negara, ini rakyat punya jatah, punya hak, as'aluka billah minta jatah saya, itu enggak boleh ditolak. Baik. Qala wa kadzalika minal mujibi da'i li taqwahu tasa'alukum bihi wa ta'dhimukum hatta innakum idza aradtum qada'a hajatikum wa ma'aribikum tawassaltum laha bisu'ali billah. Ini tadi, hatta sampai kamu ketika ingin memenuhi, menunaikan kebutuhan kamu, kepentingan kamu, kamu bertawassul untuk mendapatkan hajat itu tadi dengan meminta dengan nama Allah, as'aluka billah. Fayaqulu man yuridu dhalika li ghairihi as'aluka billah. Nah, maka dia ini orang yang menginginkan hal itu dari orang lain, dia akan berkata as'aluka billah antaf alal amra fulani. Saya ingin, saya minta kamu dengan nama Allah untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, li ilmihi bima qama fi qalbihi min ta'dhimillah ad-da'i alla yurad man sa'ala billah. Karena dia tahu bahwanya ini apa yang ada di hati saudaranya itu adanya ta'zim kepada Allah sehingga tidak mungkin akan ditolak. Nah, saudaranya itu tidak akan mungkin menolak apa yang dia minta karena Allah. Fa kama azzamtumuhu bidzalika falta'zimuhu bi ibadatihi wa taqwa. Nah, sebagaimana kamu mengagungkan Allah dengan perbuatan seperti itu, meminta dalam urusan dunia, dalam urusan yang biasa, meminta dengan mengagungkan Allah, ya, maka agungkan pula Allah, muliakan pula Allah dengan menyerahkan ibadah kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Wa kadzalikal ikhbar bi annahu raqib. Begitu pula di sini disebutkan oleh beliau bahwa Allah itu raqib, ay muttali'un 'alal ibad fi hali harakatihim wa sukunihim. Dia mengawasi setiap gerak-gerik dan diam kita. Wa sirrihim wa alanihim. Hal-hal yang sifatnya tersembunyi, rahasia dan juga yang tampak terlihat terang-terangan. Wa jami'a ahwalihim, dan semua keadaan mereka. Tidak ada yang luput dari Allah. Muraqiban lahum. Muraqiban, selalu Allah itu mengawasi mereka. Fima mimma fiha mimma yujibu muraqabatahu. Dalam perkara-perkara mereka yang mengharuskan untuk dia senantiasa kita yakini dekat mengawasi kita. Wasiddatul haya minhu. Yang mengharuskan kita untuk merasa malu kepada Allah, bahkan walaupun dalam keadaan sendirian. Nah, walaupun dalam keadaan sendirian, biluzumi taqwahu, dengan terus menerus bertakwa kepada Allah. Nah, sehingga jagalah walaupun kita dalam keadaan sendirian, tak ada yang melihat. Nah, malu kalau kita kelihatan orang lain, misalnya tidak berpakaian, lebih-lebih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa fil ikhbar bi annahu khalaqahum min nafsin wahidah. Di dalam penjelasan Allah bahwa dia menciptakan kita dari jiwa yang satu, wa annahu bathahum fi aqtaril ard, dan menyebarkan mereka di seluruh penjuru bumi, ma'arju'ihim ila aslin wahid liya'tifa ba'duhum ala ba'd. Nah, ma'arujuhim, padahal kembali mereka sedang nyanyi kepada asal yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Liya'tifa ba'duhum ala ba'd, supaya yakni sebagian mereka merasa dekat sayang kepada yang lain. Wa yuraqqiqu ba'duhum ala ba'd, bersikap lemah lembut yakni satu sama lain. Wa qaranal aqabi taqwahu bil amri bainal arham bi birril arham wan nahyi an qati'atiha. Allah gandengkan perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan berbuat baik, untuk memperhatikan urusan al-arham, yakni hubungan kekerabatan yang pernah terjalin, ya, kasih sayang, persaudaraan. Nah, walaupun mungkin bukan dalam artian saudara, ya, ya, penting juga, luas juga makna silatul arham ini, ya, hubungan kasih sayang, kedekatan. Nah, bahkan itu termasuk juga birrul walidain itu, bagaimana telah lalu, itu dengan menyambung hubungan, berbuat baik kepada teman-teman orang tua, itu termasuk juga menjaga silaturahmi, hubungan baik dengan mereka. Qala wa nahyu an qati'atiha, dan larangan untuk memutus silaturahmi. Bukan berarti dia yakni sengaja untuk menghentikan, meninggalkan mereka. Bisa yang seperti yang termasuk orang apa namanya yang menyambung silaturahmi, dikatakan menyambung silaturahmi itu dia justru yang diboikot, yang diputuskan, yang dijauhi, tapi dia yang selalu menghubungi. Liyuakkida hadzal haqqa, supayanya ini yuakkad hadzal haq, untuk menekankan pentingnya hak ini. kebenaran tersebut. Ini pentingnya untuk menjaga silaturahmi. Wa annahu kama yalzamul qiyama bihaqqillah kadzalika yajibu alqiyam bihuquqil khalq. Sebagaimana wajib harus selalu menegakkan, memenuhi, menunaikan hak-hak Allah, maka wajib pula untuk memenuhi hak-hak sesama manusia. Dan itu yang dikatakan orang yang saleh. Dalam sebagian keterangan beliau, orang yang saleh itu orang yang mereka itu menyempurnakan, ya, memenuhi hak-hak Allah, dan dia juga memenuhi hak sesama manusia. Khususan al-aqrabina minhum, terutama yang punya hubungan kerabat, sepupu, ya, itu punya kekerabatan dengan kita, paman, ya, saudara-saudara, ya, yang bukan yang sedara saja. Kalau yang sedara ini luar biasa di zaman itu, ya. Dan mereka yang kita katakan itu masa-masa jahiliyah, persaudaraan mereka bukan hanya di sebatas ini kesukuan, tapi bahkan persaudaraan sedara itu luar biasa. Sementara di zaman-zaman sekarang, orang-orang yang kadang-kadang hubungan saudara, ini saudara kandung atau saudara sebapak, ya, saudara seibu, bertikai, bermusuhan, bahkan enggak saling kenal, tapi mereka di zaman-zaman itu luar biasa. Bahkan ya, ini sepupu anak pamannya, ya, sehingga mereka pun kadang-kadang di kalangan mereka itu demi menjaga keutuhan kabilah atau misalnya secara besar, secara umumnya tentang ini keutamaan keterjagaan bangsa mereka ini, jenis mereka, misalnya Arab, mereka enggan untuk menikah dengan kecuali dengan kalangan mereka. Nah, ambil juga misalnya enggak masalah bagi mereka. Ambil anak pamannya. Kalau di kita mungkin yang sekarang, di zaman sekarang, itu sudah terobsesi, sudah kadang-kadang terpengaruh pemikiran-pemikiran pelajaran genetika, ya, Dok. Ini kalau kawin dengan hubungan kerabat itu membuat ada istilahnya apa? Nah, terjadi gangguan istilahnya kerusakan. Padahal enggak, ternyata kalau di kalangan orang Arab hampir enggak ada kita lihat. Mereka biasa nikah dengan anak pamannya, anak bibinya Rasulullah. Nah, ya, dekat-dekat hubungan mereka. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal dengan Ummu Hakim misalnya, itu anak pamannya. Nanti dengan yang lain juga itu baik. Nah, makanya sering kadang-kadang di mereka memanggil suaminya atau memanggil ya bena ammi. Qala balil qiyamu bihuquqihim huwa min haqqillah alladhi amara Allah bih. Bahkan memenuhi hak mereka, para kerabat ini, termasuk dalam rangka menunaikan hak Allah yang Allah perintahkan, termasuk bentuk takwa yang diingatkan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Dan ingat, memenuhi hak mereka, kerabat, bahkan juga nanti terkait dengan hubungan dengan wanita dan lainnya, itu sebagai bentuk pelaksanaan bukti sebagai ini takwa tersebut. Qalat wa ta'ammal kaifa iftataha hadhihi surah bil amri bit taqwa. Lihat, Allah buka surat ini dengan perintah untuk bertakwa. Wasilatal arham, ya, hubungan ini kasih sayang. Wal azwaj umuman, dan tentang pasangan-pasangan, suami istri, hubungan rumah tangga secara umum. Summa ba'da dzalika fassala hadhil umur atamma tafsil. Kemudian Allah uraikan setelah itu dengan sesempurna-sempurna perincian min awali surah ila akhiriha. Dari awal surat sampai akhir surat, termuat semua hubungan kekerabatan, nanti diingatkan betul. Apalagi nanti dalam ayat-ayat berikutnya ada masalah yang paling sensitif, pembagian warisan yang sering bikin tengkar, pertikaian. Diingatkan di awal, ittaqullah, ittaqu rabbakum. Kalian itu semuanya jenisnya sama, dari satu bapak, dari satu ibu, Hawa, Adam dari tanah. Sehingga tidak ada. Ini juga diingatkan oleh Rasulullah dalam khutbatu Hajjatul Wada, ketika haji wada. Adam itu dari tanah, Nah, semua kita dari Adam. Jadi tidak ada kelebihan antara yang Arab dan yang Ajam. Ajam dan Arabnya tidak ada kecuali dengan takwa. Seakan-akan itu kita dibawa mengingatkan itu semua. Nah ini uraian-uraian berikutnya nanti terkait pemeliharaan anak yatim, ya, hubungan pernikahan. Diingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Allah yang membuat kalian itu berpasangan, punya keturunan. Nah, faka'annaha mabniyatun ala hadhil umur madhkurah. Seakan-akan takwa tersebut dibangun di atas berkat ini, berdiri di atas hal-hal yang telah disebutkan, mufassalatan lima ajmala minha, dan menerangkan secara rinci hal-hal yang mujmalnya, muwaddihatan lima abham, dan menjelaskan atau muwaddihatan lima ubhima, dan menerangkan apa yang masih samar. Ini perintah takwa, dan Allah sebutkan Allah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan kemudian dari jiwa itu pasangannya, itu kan persuami istrian, ya, hubungan suami istri. Nanti diingatkan juga banyak hal-hal yang terkait dengan semua. Nanti ada nanti di kisah diingatkan tentang bagaimana muasyarah, bergaul, bagaimana sikap, kemudian hal yang lain terkait dengan warisan dan seterusnya. Qala wa fi qawlihi wa khalaqa minha zawjaha tanbihun ala mura'ati haqqil azwaj waz zawjat wal qiyami biha bihi. Dan khalaqa minha zawjaha, Allah ciptakan darinya, dari jiwa yang satu itu, pasangannya. Ini tanbih untuk mengingatkan kita agar memperhatikan hak pasangan-pasangan masing-masing, hak suami dan istri. Suami memperhatikan hak-hak istrinya, dan istri memperhatikan hak-hak suaminya. Nah, likauni zaujat makhluqat, karena zaujat itu tercipta, minal azwad, dari suami. Nah, mereka dicipta dari tulang rusuk laki-laki yang paling bengkok. Jadi jangan berharap untuk diluruskan. Meluruskannya patah, lalu mudarah. Apa ya kemarin mudarah itu? Istilahnya ngambil hati dialah. Ngambil hati istri. Nah, mengajuk, ya, ini kalau bahasanya merayu, ya, itu bahasa. Nah, ini supaya apa? Dia ya tidak lepas, karena kalau mau mendidik dia untuk jadi lurus, patah, kata Rasulullah. Mau meluruskan dia berarti ya patah. Patah itu cerai. Nah, patah itu cerai. Justru dengan kebengkokannya itulah kita diperintahkan untuk bergaul dengan mereka. Baik. Fa bainahum wa bainahunna aqrabu nasabin wa ashaddu ittisalin wa aqrabu alaqatin. Jadi antara laki-laki para suami dan istri-istri mereka itu ada aqrabu nasab. Ada kedekatan, hubungan, keterkaitan, dan sangat kerat ittisalnya. Hubungannya sampai di dalam ayat berikutnya nanti Allah menyebutkan Allah telah mengambil dari kita, mereka mengambil dari kita mitsaqan ghalidha. Nah, mitsaq yang sangat-sangat luar biasa kerasnya, kuatnya. Yang walaupun memang subhanallah, memang takdir Allah juga, ya, bisa saja memang putus, tapi luar biasa hubungan antara seorang suami dan istri. Nah, yang beda kalau memang betul-betul dia memang di atas karena Allah itu juga, itu luar biasa ketenangan. Karena kan dia sampai seorang wanita dia keluar dari lingkungan keluarga besarnya, nah, demi dia mengikuti istrinya, suaminya, ya. Wa aqrabu alaqatan, dan hubungan yang sangat dekat, keterkaitan yang sangat sangat erat. Qala wa qawlihi ta'ala wa atun nisa, ini terkait ini semua perintah Allah di awal kepada seluruh manusia. apapun jenisnya untuk bertakwa. Ingat, jaga, jangan sampai kamu kena murka dan azab Allah dalam urusan-urusan ini semua. Qala wa'atun nisa wa'atul yatama amwalahum. Serahkanlah anak-anak yatim itu harta mereka kalau mereka sudah punya kemampuan. Wala tatabaddalul khabitsa bitthayyib. Jangan kamu tukar, ambil yang kotor menukar dengan yang baik. Ambil, kamu pilih yang jelek, kamu serahkan yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka, campurkan ke harta kamu. Innahu kana huban kabira. Itu dosa besar, makan harta anak yatim. Kan makan harta anak yatim, kalau dibuang misalnya dibakar, uang kertasnya dikumpulkan dibakar, sama saja. Ya, itu lebih parah. Nah, dan itu nanti jelaskanannya. Cuma kan diingatkan di awal hubungan kasih sayang terkait. Biasanya kadang mereka mengambil, memelihara, ya, bahkan itu di dalam hadis disebutkan dihasung. Ya, ana waqafilul yatim kahata ini. Aku dan penjamin yang melindungi, membela anak yatim itu seperti ini dekatnya di hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang sampai apa namanya, mereka mengambil, memelihara. Nah, sebagian anak-anak kaum muslimin yang mereka itu kehilangan ayah. Qala. Wa qauluhu ta'ala wa atul yatama amwalahum hadza awwalu ma awsa bihi min huquqil khalqi fi hadhihi surah. Nah, perintah pertama, wasiat pertama, wasiat di sini sama dengan perintah. Perintah pertama yang Allah berikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah itu adalah hak, nah, mereka anak yatim. Wa hum al-yatama alladziina faqadu aba'ahum al-kafilina lahum. Yang kehilangan bapak yang menjamin, melindungi, memikul tanggung jawab urusan mereka. Wa hum shighar, ketika mereka masih kecil. Dhi'af, lemah. La yaqumuna bi masalihihim, tidak atau belum mampu mereka mengurusi kemaslahatan mereka. Masih bergantung kepada orang lain. Orang tuanya ini sekarang kehilangan bapak. Fa'amrul mar'uf, fa'amarar ra'ufur rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang memerintahkan ibadahu, hamba-hambanya, an yuhsinu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka, merawat mereka, menyantuni mereka, menjaga mereka, memelihara mereka. Wa alla yaqrabu rabbu amwalahum illa billati hiya ahsan. Perintah Allah mempunyai ini, salah satu bentuknya ini ihsan kepada mereka, tidak mendekati harta mereka anak yatim itu kecuali dengan cara yang paling baik. Jangan dihabiskan, jangan juga disimpan begitu saja harta anak yatim. Enggak boleh disimpan begitu saja lalu habis karena zakat atau pajak apalagi. Lalu diputarkan. Diputarkan, dibuat supaya harta itu berkembang, tetap ada. Punya harta misalnya punya anak yatim ditabung, didepositokan, kan kena pajak itu kan, ya kan, habis juga kan, iya, makanya tidak boleh diputarkan. Nah, diputarkan, artinya dibuat usaha berkembang, dikembangkan untuk dia terjaga, jangan sampai habis. Nah. Baik. Kalau misalnya nanti dia mau ngambil, nanti dia ini ada aturannya. Qala rahimahullah ta'ala wa an yu'tuhum amwalahum idza balagu wa rasyidu. Dan agar mereka nanti diberikan harta mereka itu ketika mereka sudah dewasa dan cerdik, kamilatan muwaffara, semua utuh, jangan disisakan. Wa alla tatabaddalul khabith alladhi huwa aklu malil yatim bighairi haqq. Nah, jangan kamu tukarkan yang jelek. Ini kamu makan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Nah. Bit thayyib ay wa huwal halal alladhi ma fihi kharaj wa la tabi'atan. Yani kamu makan yani dengan cara yang benar. Nah, artinya di situ memang mau tidak mau memang apa? serannya terasa berat lah kalau misalnya tidak diambil ya. Terpaksa mungkin juga mungkin ikut makan harta itu tapi dengan cara yang ma'ruf. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum. Nah, jangan makan harta anak mereka dia ini bersama harta kamu juga dihabiskan, dikumpulkan, digabungkan. Nah. Fa fihi tanbihun liqubhi akli malihim bihadhil hala. Nah, di sini ada tanbih betapa jeleknya makan harta mereka dengan cara seperti ini, digabungkan dengan hartanya nanti dimakan sama-sama. Allati qad istaghna biha al-insan. Padahal di mana seseorang itu bisa jadi merasa cukup dengan apa yang ada, bima ja'alallahu lahu minar rizqi fi malihi, dengan rezeki yang ada pada dia yang sudah Allah berikan. Faman tajarra'a 'ala hadhil halah faqad hatta huban kabira. Nah, siapa yang dia berani berbuat seperti ini, makan seakan-akan kan dia sepertinya memberi makan anak yatim, tapi dia ikut makan. Kalau tidak ada alasan yang membuat dia apa namanya punya apa namanya terpaksa untuk ikut makan di situ, tidak boleh dia ikut makan harta anak yatim itu. Nah, ya, dia makan hartanya sendiri dengan keluarganya, atau bahkan kalau perlu dia yang membantu anak yatim itu, harta mereka biar sisihkan. Nah, qala huban kabira ay ithman aziman wa wuzran jasima, maknanya sama, dosa besar, termasuk perkara yang dilarang di dalam surat Al-Isra. Wa man istibda min istibdalil khabith bi thayyib an ya'khud al-wali min malil yatim nafis, termasuk menukar, mengambil yang jelek menukar yang baik, itu dia wali anak yatim ini mengambil harta anak yatim itu yang berharganya, harta warisan orang tuanya, misalnya ladang yang subur mahal itu diambil, nah, bukan dimanfaatkan untuk dikembangkan tapi diambil untuk dirinya sendiri. Nah, itu tidak boleh, itu bahkan termasuk yang sangat keji. Wa yaj'al badalahu min malihil khasis, terus dia gantikan dari hartanya yang jelek, enggak boleh. Nah, dia tukar, nah, dia punya sawah tapi sawahnya enggak subur, tanahnya jelek, nah, kurang menghasilkan. Nah, ada yang punya anak yatim ini ditukar sama dia. Nah, ini enggak boleh. Wa fihil wilayatu 'alal yatim. Nah, di sini ada kewalian, tanggung jawab untuk melihara anak yatim itu. Li'anna min lazimi ita'il yatim ma'lahu subutu wilayatil mauta na' muti ala marihi. Ya, ini diantara kelaziman, konsekuensi bahwa kalau misalnya dia memberikan harta anak yatim itu, hartanya anak yatim itu diberikan hartanya, hartanya itu harus ada subutu wilayah, ada sudah pasti kewalian bahwa dia memang wali anak yatim itu, sehingga dia berhak untuk memberikan harta itu kepada kepadanya. Wa fihil amru bi islahi malil yatim. Dilarang untuk makan harta mereka dan juga untuk apa namanya dicampur dengan harta sendiri. Ada perintah pula untuk memelihara, untuk memperbaiki, menjaga harta anak yatim. Li'anna tamama ita'ihi malahu hifdhuhu. Ya, kesempurnaan penyerahan harta itu ya ini terjaganya sebelum itu harta anak yatim tersebut. Wal qiyam bihi bima yuslihuhu wa yunmihi. Nah, ya, ini punya tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat harta itu baik dan berkembang. Wa adamu ta'ridihi lil makhawif wal akhtar. Dan jangan disodorkan, dihadapkan harta itu kepada hal-hal yang membahayakan, ya, yang menakutkan, habis, ya, rusak. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, tanggung jawabnya bukan ringan, tapi pahalanya juga besar. Nah, kalau kita ingat yang tentang yang yatim ini, kita ingat bagaimana sedihnya. Ya, gak usah jauh-jauh, Nabi kita Muhammad SAW dulu kecilnya juga yatim piatu barat. Beliau tidak kenal ayahnya, ya, dan dalam keadaan usianya baru 6 tahun ditinggal ibunya, umur 8 tahun ditinggal kakeknya yang menyayangi sudah. Nah, itu luar biasa. Makanya ketika kita ingat, nah, kita entah siapapun yang kehilangan orang tua, kehilangan abi, kehilangan umi, nah, atau anak-anak saudara kita, kerabat kita, bayangkan sedihnya seorang Muhammad SAW kecil kehilangan ibu di depan matanya. Nah, ya, di hadapan beliau Aminah meninggal dunia di Abwa. Dalam keadaan beliau baru pulang mengunjungi keluarga bapaknya. Nah, dari pihak kakek. Subhanallah. Nah, maka dikatakan oleh mereka, para penulis sirah selalu menyebutkan, kalau misalnya sedih melihat ini apa namanya, merasakan yatimnya, pilunya anak-anak yatim itu, bayangkanlah betapa sedihnya seorang Nabi kita Muhammad SAW di masa kecilnya. Nah, sehingga jangan kita apa namanya punya apa namanya kehilangan rasa kasih sayang kepada anak-anak yatim. Ya, walaupun mungkin misal dia enggak yatim tapi tidak dipedulikan oleh orang tuanya, abinya atau umminya atau salah satu dari keduanya atau dua-duanya, itu juga istilahnya wujuduhuma ka'adamihima, ada tidaknya bapak ibunya itu sama saja, itu juga jangan membuat kita apa memang yakni kaku terhadap mereka, tidak punya kasih sayang, ya, enggak ingat ya, mesti juga termasuk yang dikasihani, yang perlu untuk dia kita perhatikan. Nah, apalagi kita ingat dunia ini kadang-kadang sering Allah memberi balasan al jaza min jinsil amal. Nah, walaupun bukan niat kita untuk nanti enggak apa namanya untuk dapat balasan seperti kalau aku mati duluan nanti anakku juga di, bukan itu, tapi Allah memang berbuat apa yang dia kehendaki. Ini sering kita lihat tajribah pengalaman hidup orang yang sekarang ini dia melakukan hal-hal yang apa namanya tercela seperti itu dengan terhadap anak-anak yatim, ya, anaknya juga diperlakukan sama, ya. Nah, itu yang kita khawatir, apalagi kita ingat sering juga disebutkan kesolehan orang tua itu membuahkan apa namanya pemeliharaan Allah terhadap anak-anak keturunannya. Nah, termasuk soleh itu kan bukan hanya dihubungan dengan Allah, iya kan, bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan sesama. Kalau misalnya dengan Allah masya Allah hubungannya, tapi dengan sesama manusia jahatnya luar biasa, dengan anak-anak yatim, dengan anak orang miskin, bukan enggak mustahil nanti dibalas oleh Allah seperti itu juga. Nah, taib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin mukadimah pengantar apa yang akan dibahas di surat An-Nisa. Nah, wallahu a'lam. Banyak hukum di sini juga, banyak perintah. Sehingga kalau misalnya mungkin kita tersendat ataupun apa namanya tentang perintah-perintah yang ada di sini, ya, dimaklumi, ya, dimaklumi. Kita bukan ahli tafsir, bukan ahli fikih. Ya, subhanakallah, bihamdik, shallallahu alaihi wasallam.